Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 25 April 2020 dibacakan Ardiansyah. Pasien positif corona bertambah satu lagi di Aceh, jadi 8 kasus. Pengemudi Ayla meninggal dunia tabrak pembatas jalan di Aceh Jaya. Polresta Banda Aceh tangkap pengedar narkoba dan sita 27,91 gram sabu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Jumat 24 April 2020 bertambah satu lagi pasien yang positif corona di Aceh sehingga totalnya kini menjadi 8 orang. Pasien yang baru saja diketahui terinfeksi virus corona tersebut seorang pria berusia 47 tahun berinisial MS. Ia berprofesi sebagai aparat keamanan. Direktur Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh, Dr. Azharuddin mengatakan MS dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil swabnya keluar Kamis sore 23 April 2020. Pengambilan spesimen dari tenggorokan dilakukan pada 17 April 2020. Spesimen swab MS diperiksa di Laboratorium Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR milik Balitbangkes Aceh di kawasan Siron, Kabupaten Aceh Besar. Jumat pagi, pasien dalam pengawasan tersebut sudah dibawa untuk diisolasi dan dirawat di Ruang Respiratory Intensive Curative Unit atau RICU Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Sebuah sumber menyebut meski MS bertugas di Banda Aceh, namun ia baru pulang dari Jakarta. Karena ada keluhan sakit pada tenggorokan dan suhu badannya meningkat di atas normal, sehingga dilakukan swab nasofaring dan orofaring. Hasilnya ternyata MS positif terinfeksi COVID. Dengan demikian, di Aceh sudah 8 orang dinyatakan positif corona. Hanya satu orang yang meninggal dunia, yaitu AA 56 tahun warga Lok Semawe pada 23 Maret lalu. Sudarlun, seorang pengemudi Daihatsu Ayla meninggal dunia setelah menabrak pembatas jalan di Aceh Jaya Jumat siang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Teku Bin Areh, 57 tahun, warga Desa Lapang, Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kasat Lantas Polres Aceh Jaya AKP Magdinal Franz mengatakan kecelakaan tunggal ini berawal saat mobil Daihatsu Ayla bernomor polisi BL1104EE yang disopiri Teku Bin Areh melaju dari arah Melabu menuju Banda Aceh. Mobil melaju dalam kecepatan sedang. Tiba di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 122 Desa Patik, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya, pengemudi Ayla diduga mengantuk dan hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Akibatnya, pengemudi mobil mengalami luka berat dan meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Patik. Sedangkan dua penumpang yang ada di dalam mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kedua penumpang di dalam mobil naas itu atas nama Cut Marhawan, 60 tahun, dan Haniah, 19 tahun. Keduanya juga warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Sudarlun, personil opsional Polresta Banda Aceh menangkap pengedar sabu berinisial FR, 25 tahun, pemuda salah satu gampung di Pekan Bada Aceh Besar, Kamis dini hari 23 April 2020. Dari FR, polisi menyita barang bukti sabu seberat 27,91 gram, timbangan digital, sendok, serta 6 bungkus plastik klip bening. Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh, Kompol Bobby Putra Ramadan Sibayang mengatakan sebelum menangkap FR, pengedar sabu, polisi lebih dahulu menangkap ZR alias Yok di Gampung Lam Lumpu, Kecamatan Pekambada, Aceh Besar. Penangkapan tersangka FR berselang beberapa jam dari penangkapan ZR alias Yok. Menurut Kompol Bobby, penangkapan FR berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka pengedar sabu. Begitu mendapat informasi, petugas melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang pemuda dengan ciri-ciri yang disebutkan. Saat polisi mendekat ke arah pelaku yang berada di samping sebuah rumah di Kampung Lam Lumpu, pelaku FR langsung melarikan diri. Petugas langsung mengejar tersangka. Akhirnya FR berhasil diringkus polisi. Total 27,91 gram sabu berhasil disita polisi. FR mengaku membeli sabu tersebut dari SC yang kini jadi DPO polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, sebagian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak melaksanakan puasa pertama sesuai ketetapan pemerintah pada Jumat 24 April 2020. Kebanyakan warga mengambil satu Ramadan pada Sabtu 25 April 2020. Keputusan ini sesuai dengan hasil pemantauan hilal serta pembahasan sidang isbat oleh tim Rukyatul Hilal Abdiyah di Masjid Jamik Blang Pidi, Kamis malam. Pimpinan sidang isbat Abdiyah Tengku Azhar mengatakan hasil keputusan sidang di Abdiyah puasa pertama jatuh pada Sabtu 25 April 2020. Keputusan ini diambil setelah dilaksanakan pemantauan hilal di sejumlah titik dan hilal tidak terlihat. Pemantauan hilal antara lain di Kecamatan Mangging, Lembah Sabil, dan Susuh, Kabupaten Abdiyah. Bahkan pemantauan hilal dilakukan sampai ke Aceh Selatan. Salah seorang jamaah sidang, Nazaruddin, mengatakan sidang yang berlangsung terbuka untuk umum ini dipimpin setiap perwakilan yang ikut memantau hilal guna memberikan keterangan terhadap amatannya. Walau demikian, banyak juga masyarakat Abdiyah melaksanakan puasa pertama pada Jumat sesuai dengan ketetapan pemerintah. Darlun Baitul Mal Banda Aceh menyalurkan zakat untuk 6.653 penerima saat menjelang Ramadan. Selain itu, juga disalurkan beasiswa kepada 13 orang santri Banda Aceh yang sedang belajar Al-Quran di Thailand dan Malaysia. Ketua Baitul Mal Banda Aceh Askalani MH mengatakan dalam penyaluran zakat kali ini penerimanya merupakan kalangan fakir, miskin, fakir uzur, hingga santri tahfiz. Jumlah zakat yang disalurkan Baitul Mal 4,9 miliar rupiah. Kamis kemarin Askalani bersama komisioner lainnya menyambangi kantor harian Serambi Indonesia di Menasa Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Kedatangan komisioner Baitul Mal ini untuk menyerahkan zakat kepada petugas kebersihan di kantor Serambi Indonesia. Usai penyerahan zakat, Askalani mengatakan penyaluran zakat dari pintu ke pintu untuk penerima itu dilakukan selama sekitar 10 hari kepada 6.653 penerima. Para penerima merupakan orang yang sudah disurvei dan dinyatakan layak sebagai penerima. Darlun, petugas kesehatan dari tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona PD menjemput seorang perempuan di Kecamatan Kembang Tanjung PD untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Tengku Sidi Tiro Sigli. Ia dijemput petugas kesehatan Rabu sore 23 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perempuan tersebut tidak ada gejala virus corona. Perempuan berinisial YS 45 tahun mengakui bahwa dirinya dijemput dengan ambulan oleh petugas dari rumahnya untuk dibawa ke Rumah Sakit Sidi Tiro Sigli. Setelah diperiksa ke ruang isolasi, ternyata dirinya tidak mengalami gejala virus corona. Menurut YS, setelah hasil pemeriksaan keluar, dirinya langsung disuruh pulang oleh petugas kesehatan Rumah Sakit Sidi Tiro. Mirisnya, petugas kesehatan tidak mengantar kembali perempuan tersebut setelah dijemput di rumahnya dengan mobil ambulan. Padahal JS mengaku pada saat dijemput petugas kesehatan di rumahnya, ia tidak sempat membawa barang apapun kecuali baju yang melekat di badan. Seharusnya petugas medis mengantar kembali ke rumahnya. Kepala Dinas Kesehatan PD Effendi membenarkan petugas kesehatan menjemput seorang perempuan di Kembang Tanjung untuk diperiksa di Rumah Sakit Sidi Tiro. Namun hasilnya negatif COVID. Menurutnya saat ini ada warga lain yang juga harus dijemput untuk diperiksa. Darlun, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya menangkap seorang oknum tenaga kontrak Satpol PP dan WH setempat berinisial SL 41 tahun karena menjual ganja. Penangkapan dilakukan setelah petugas Satres Narkoba menangkap dua orang pengguna ganja yaitu AN 29 tahun warga Bandar Susu dan KM 25 tahun warga Kuta Tuha Blang Pidi Rabu malam. Kapolres Abdiyah KBP Moh Basori mengatakan pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang oknum Satpol PP dan WH atas penyalahgunaan narkoba. Tersangka merupakan satu dari empat orang pelaku yang ditangkap tim Satres Narkoba pada Rabu malam di lokasi terpisah. Masing-masing di Desa Kuta Tuha dan Desa Kedesiblah, Kecamatan Blang Pidi, serta Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susuh. Darlun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Subul Salam mengkonfirmasi ada seekor harimau Sumatera yang terekam kamera handphone di Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat beberapa hari lalu. Sebagai tindak lanjut, BKSDA akan memasang kamera trap di lokasi penampakan harimau tersebut. Kepala SKW 2 BKSDA Subul Salam Hadi Sofian mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi harimau yang terekam kamera. Di sana ditemukan jejak yang diduga bekas kaki harimau. Hadi mengaku akan berkoordinasi lagi dengan Balai KSDA Aceh guna menentukan tindakan lebih lanjut termasuk rencana pemasangan kamera. Menurut Hadi, berdasarkan pengecekan di lapangan, ada seekor harimau Sumatera yang terekam kamera handphone karyawan PT Indosawit Perkasa di areal perkebunan kelapa sawit PT Asdal Prima Lestari. Namun Hadi memastikan penampakan harimau itu tidak sama dengan beberapa ekor harimau yang dilaporkan berkeliaran di Desa Darul Makmur beberapa waktu lalu. Hadi juga membantah jika harimau terekam kamera di Desa Bawan oleh warga beberapa hari lalu merupakan hasil tangkapan yang dilepas liar ke wilayah Taman Nasional Gunung Loser bulan lalu. Menurut Hadi, harimau Sumatera yang diberi nama Dara tangkapan dari Desa Singgersing awal Maret lalu dilepas jauh dari pemukiman penduduk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 25 April 2020. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.